أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Masih kita melanjutkan membaca syarah atau keterangan dari Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah atas kalam Amirul Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Kata beliau selanjutnya, qawluhu thumma alam annahu lam yabtadi'in nasu bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha aw 'ibratun fiha فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. Kemudian ketahuilah bahwa sungguhnya tidaklah manusia mengada-adakan suatu kebidahan pun kecuali telah berlalu sebelumnya apa yang merupakan yakni dalil alaiha, yakni yang menunjukkan akan ya, kebidahan perkara tersebut, yakni ya, dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah perkara bidah, perkara yang diada-adakan. Aw ibratun fiha, atau sesuatu yang menjadi pelajaran ya, tentangnya, tentang perkara bid'ah tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis Al-Irbad ibn Sariyah telah mengingatkan umatnya ya, dari perkara bid'ah sebelum munculnya perkara bid'ah tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, tidak ada satu bid'ah pun ya yang terjadi atau muncul di masa para sahabat. Kalau dikatakan di masa para sahabat, ya, yakni kaum muslimin, ya, jumhur kaum muslimin adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga hal yang demikian tidaklah ya bertentangan dengan realita yang ada ketika munculnya bidah khawarij ya di masa Ali ibn Abi Thalib. Ya. Dan kita tahu Ali ibn Abi Thalib termasuk dan di pembesar para sahabat. Demikian juga munculnya bidah qadariyah ya, di masa Ibnu Umar masih hidup. Ya, karena yang dimaksud dengan kurun atau masa para sahabat, yakni ketika mereka yang mendominasi dari kaum muslimin yang ada. Kemudian fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha. Karena sungguhnya sunnah adalah perkara yang telah ditempuh oleh seseorang yang dia mengetahui, ya, sungguh mengetahui apa yang ada pada perkara yang menyelisihinya. Kata Syekh Ahmad An-Najmi, yakni Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan man qad alima ma fi khilafiha adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فالله سبحانه وتعالى سن على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم هذه السنن. Di mana Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, yakni ajaran, ya, sunnah, ya, melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ajaran-ajaran, yakni ajaran-ajaran Islam ini. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sungguh-sungguh, ya, Maha mengetahui apa yang ada pada penyelisihan terhadap sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, pada akhir dari pertemuan kemarin kita sudah mengetahui bahwa as-sunnah, ya, merupakan ismah, merupakan, ya, penyelamat, penjaga seorang dari perkara-perkara yang akan membinasakannya. Oleh karenanya ketika seorang terjerumus, terjatuh ke dalam suatu kebidahan sekecil apapun, ya, dari kebidahan, maka ini merupakan, ya, ancaman terhadap keselamatan dirinya. Dan kita mengetahui bahwa dosa kebidahan, ya, itu lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Dan orang yang terjatuh ke dalam kebidahan lebih susah untuk diharapkan taubatnya dibandingkan orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad, baik dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ya, inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Inna Allah hajaba, dalam sebagian riwayat hajaza, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat, ya, an kulli sahibi bidah, dari setiap pelaku bidah. Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari setiap pelaku bidah hatta yada'a bid'atahu, hingga dia meninggalkan kebid'ahannya. Kenapa pelaku bid'ah dihalangin dari taubatnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau menjelaskan, ya, dikarenakan sesungguhnya, ya, makna di kalam beliau bahwa kunci untuk seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dia lakukan. Dan kita tahu tidaklah seorang, ya, sadar dan menyesal dari sebuah perbuatan kecuali karena dia tahu jeleknya perbuatan yang telah dia lakukan tadi. Sementara, ya, seorang yang berbuat bid'ah, dia menyangka dirinya sedang beribadah. Ya, menyangka dirinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyangka dengan apa yang dia perbuat akan datangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana mungkin, ya, seseorang yang merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah ibadah yang akan datangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyesali perbuatan yang seperti itu. Ya. Sehingga akan bertaubat seorang sahib bid'ah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk bisa mengetahui bahwa apa yang dia perbuat adalah perkara yang jelek yang menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanpa ini tidak mungkin, ya, dia akan meninggalkan dan bertaubat dari perbuatan tadi. Oleh karena itu diriwayatkan dari kalam, ya, Al-Imam Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menyatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Kata beliau rahimahullah, al-bid'ah, kebid'ahan itu, ahabbu ila iblis minal ma'asiyah, lebih disukai, lebih dicintai oleh iblis, ya, dibandingkan ma'asiyah. Kata beliau selanjutnya, kenapa kok kebid'ahan itu lebih disukai, lebih dicintai oleh iblis? Ya, kita tahu iblis, la'natullah alaih, tidaklah menginginkan dari manusia kecuali kebinasaan. Dan dia akan menempuh dengan bala tentaranya berbagai upaya untuk manusia celaka, manusia binasa. Salah satunya, ya, didorong, disemangati untuk terus tenggelam dalam kebid'ahan. Kata beliau rahimahullah, li'anna al-ma'asiyata yutabu 'alayha wal bid'atu la yutabu 'alayha, karena maksiat, ya, pelakunya itu masih diharapkan untuk bertaubat. Maksiat, ya, pelakunya masih diharapkan untuk bertaubat. Akan tetapi kebid'ahan, ya, pelakunya tidak diharapkan, sulit, ya, untuk diharapkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Tadi sudah disebutkan bahwa asas untuk seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyadari bahwa apa yang dia perbuat sesuatu yang jelek, sesuatu yang salah, sehingga dia akan meninggalkannya. Dan tidak mungkin seseorang yang meyakini apa yang dia perbuat, ya, itu sesuatu yang baik, tidak mungkin dia akan meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, dari sini sekali lagi bahayanya orang yang terjatuh ke dalam kebidahan. Sangat-sangat susah untuk diharapkan taubatnya. Contoh dalam hal ini kita mengetahui dan melewati sekian fitnah yang Allah subhanahu wa ta'ala dengannya memilah antara orang-orang yang betul-betul untuk berjuang mengikuti jalan salafus salih dan orang-orang yang sekedar mengaku-ngaku. Ketika muncul fitnah Ihya ats-Tsurat dan peringatan para ulama dari kesesatan Ihya ats-Tsurat, ya, termasuk di antara ya mereka para ulama yang peringatkan Al-Imam Rabi, ya, Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ya, beliau imam di masa a'immah. Ini yang disebut-sebut oleh para ulama demikian. Ya. Jadi di masa a'immah di abad ini masih hidup. Nah, Al-Imam bin Baz, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam bin Utsaimin, Al-Imam Muqbil. Masih hidup. Ya. Al-Syeikh Rabi telah menjadi imam di antara a'immah. Baik. Ya, lebih dari 20 tahunan yang lalu. Ya. Anak-anak ada yang sudah 20 tahun? Belum ada ya? Ya. Nah, kakak-kakak kalian yang di TD aja sedikit yang 20 tahun. Ya. Ya, beliau sudah menjadi imam di masa a'immah. Ya. Beliau termasuk di antara yang ya, tegas di dalam menjelaskan kesesatan bid'ah Ihya ats-Tsurat. Nah, dai-dai Tsurafiyyin ya, yang dulunya ya, bersama bergabung, pernah di antara mereka tokoh tua Abu Nida dan yang semisalnya, ya, ketika ya, datang didatangkan kepada mereka ucapan dari Syekh Rabi, oh Syekh Rabi ya, itu alim, tapi ya yang selevel dengan beliau di Saudi itu banyak sekali gitu. Maknanya apa artinya ya, bahwa ya ucapan beliau itu yang tidak bisa dijadikan pegangan ya. Terus kapan dan siapa yang bisa dijadikan pegangan? Nanti kalau ulama kibar ya sudah berbicara. Padahal kita ketahui ya, beliau Syekh Rabi hafizahullah ya, pada perkara-perkara yang di sana para ulama kibar ya, tersamar tentang keadaan seseorang, bagaimana hakikat seseorang, mereka bertanya kepada Syekh Rabi tentang orang yang samar keadaannya tersebut. Ya. Artinya ucapan beliau terkait dengan rijal, terkait dengan tokoh-tokoh, itu betul-betul dipakai, diperhitungkan oleh para ulama. Ya. Dan termasuk orang-orang yang sekarang ya, tidak mau memakai kalamnya, itu dahulu paling semangat. Pokoknya Syekh Rabi, pokoknya Syekh Rabi. Sebagai bukti awak dewe mencintai Syekh Rabi. Sampai kemudian datang kepada orang-orang Ihya ats-Tsurat ya, kaset tahzir dari nah, ulama kibar termasuk di antara mereka Syekh bin Baz. Tanggapannya oh, ini hanya barang mati ya, kaset itu barang mati. Karena sebelumnya mengatakan apa? Ya, kalau seperti Syekh Rabi banyak oh ya di negeri Saudi. Ketika datang kalam dari ulama kibar ya dalam bentuk rekaman kaset ketika itu ya, kaset ini yang menjadi ya sarana. Mungkin kalian Tidak tahu kaset itu seperti apa ya. Ayo. Ya. Katanya itu barang mati. Ya. Sehingga akhirnya terus di dalam kesesatan mereka. Ya. Dan mereka termasuk di antara kelompok ahlul bid'ah ya, di masa kita. Jadi jangan ragu ya, ketika ya, ditanya apa ihaturat ya, hizbiyun, jawabannya iya. Dan hizbiyun ya, ada ahlul bid'ah. Bahkan Syarwi mengatakan ya, di antara hizbiyun lebih jahat daripada sebagian ahlul bid'ah yang lain. Ya. Kemudian muncul berikutnya ya, fitnah-fitnah yang lainnya, termasuk fitnah ya, Al-Hajuri, yang mereka juga di awal-awal fitnah sebagaimana ya, kaum Musafiqah di masa kita ini ya, semuanya mengatakan kita tunggu kalamnya Syekh Robi ya. Begitu Syekh Robi mentahdir dari tokohnya Yahya Al-Hajuri, ya mereka juga tidak mau untuk menerima perkataan Syekh Robi. Ya. Dan sampai sekarang dalam keadaan Syekhnya tidak tahu di mana keberadaannya, tetap mereka juga tidak mau rujuk kembali kepada jalan As-Sunnah. Ya, saya tanya sekarang, ya Ibrahim, Hajuriyun itu Hizbiyun bukan? Ya? Oh, ya. Oh, bingung ya. Ya agak besar sedikit. Ya. Ja'far, Hizbiyun bukan Hajuriyun? Ahlussunnah bukan Hajuriyun? Ah, bukan. Mantap ya. Hajuriyun bukan Ahlussunnah. Ya. Mereka Hizbiyun. Baik. Nah, dan fitnah yang muncul belakangan, fitnah Musafiqah, ya, semisal dengan itu bahkan lebih jelek lagi. Ya, lebih jelek lagi. Baik. Muhammad. Ya, Musafiqah Hizbiyun bukan? Salafi. Bukan, ya. Ya, ada ikhwah yang katanya ada yang memperkenalkan diri di WA mengaku sebagai Musafiqah baru. Ya, Masya Allah. Bangga ya, menjadi Musafiqah. Ya, bangga keluar dari Salafiyah. Ya, sorry. Ya. Nah, mereka ini sekali lagi ya, sama ketika ya, belum datang kalam ya, dari Syekh Rabi ya, terhadap tokohnya, ia mengatakan ya, kita mencintai Syekh Rabi ya, karena belum ada ya, penegasan tentang kesesatan tokohnya. Karena sungguhnya seluruh dari ahlul ahwa wal bidah bukan Alkitab dan As-Sunnah, bukan kebenaran yang mereka ikuti. Ya, tetapi hawa nafsu yang mereka perjuangkan. Ini hakikat mereka. Kenapa? Oleh karena itu ahlul ahwa wal bidah ya, disifati dengan demikian, dengan sifat ahlul ahwa. Karena sungguhnya setiap kebidaan adalah ya, tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu. Dan al-hawa ya, sumi al-hawa ya, li'annahu yahwi bi sahibihi finnar wal iyad billah. Kenapa hawa dikatakan hawa? Dikarenakan ya, hawa nafsu inilah yang membawa pemiliknya ke dalam neraka ya. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang akan terpecahnya umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa hanya satu golongan yang selamat, yang terus berpegang di atas jalan beliau, adapun yang selainnya Kata Nabi SAW, kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka. Ya, oleh karena itu sekecil apapun dari kebidahan, ini perkara yang mengancam keselamatan seseorang. Kemudian, fa inna sunnata, kata Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz selanjutnya, fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha min al-khata'i wal-zalali wal-humki wal-ta'amuki. Karena sungguhnya sunnah, ya, innama sannaha, sesungguhnya telah menempuhnya man qad alima, ini seorang yang telah mengetahui ma fi khilafiha min al-khata'i, apa yang ada pada perkara yang menyelisihinya dari al-khata, dari kesalahan, wazzalali, dari ketergelinciran, wal-humki, kebodohan, wat-ta'amuk, at-ta'amuk az-ziyadah, yakni berdalam-dalam di dalam perkara yang akhirnya menjerumuskan ke dalam kesesatan. Selanjutnya, qauluhu farda li nafsika ma radiya bihi al-qaum li anfusihim. Maka hendaklah engkau ridha untuk dirimu dalam perkara apapun yang kaum itu, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka telah ridha untuk diri-diri mereka. Ini wasiat beliau, ya, Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz kepada orang yang bertanya kepadanya tentang takdir. Beliau membimbing agar dalam urusan agama ini hendaknya, ya, setiap kita, bukannya sepenanya ini, ridha dengan apa yang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in meridhoinya. Fa innahum ala ilmin waqafu. Karena sungguhnya mereka, ya, ketika mereka berhenti, ya, tidak membahas di dalam suatu perkara, ya, berhentinya mereka, diamnya mereka ala ilmin, di atas ilmu. Ya, sebagai contoh misalnya, apa yang pernah ditanyakan kepada Al-Imam Malik oleh seorang yang memang sengaja ingin memunculkan, ya, kekacauan, kesesatan. Baik. Bertanya kepada Al-Imam Malik tentang istiwa Allah. Bagaimana istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy-Nya? Maka Imam Malik rahimahullah, ya, beliau, ya, memberikan jawaban yang, jawaban ini kata para ulama adalah jawaban yang menjadi kaidah di dalam mengimani seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini merupakan kaidah, ya, di dalam mengimani seluruh nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjawab, ya, al-istiwa'u ma'lum, dalam sebagian riwayat, ghairu majhul. Ba'istiwa Allah, beradanya Allah, ya, di atas arsy, ini perkara yang ma'lum. Perkara yang diketahui, makna istiwa itu diketahui dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab paham. Kemudian, wal kaifu majhul. Ya, dalam riwayat lain, ghairu ma'lum. Tentang bagaimananya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy-Nya, maka perkaranya tidak diketahui. Ya. Kenapa? karena tidak datang beritanya, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, tidak di dalam Al-Qur'an, tidak pula di dalam sunnahnya. Sementara permasalahan keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah masalah yang sifatnya tauqifiyah. Yakni ya, berhenti kepada berita yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan masalah ijtihadiyah. Kemudian beliau menyatakan wal imanu bihi wajib. Beriman dengan berita bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya wajib. Ya, karena telah datang beritanya dari Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita mengimaninya. Kemudian was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, juga bertanya tentang bagaimana sifat-sifat yang lainnya, itu ada perkara bid'ah. Ya, perkara bid'ah. Jadi Imam Malik menegaskan di sini bahwa bertanya tentang kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bid'ah. Ya, tidak pernah seorang pun di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bertanya tentang kaifiyah sifat-sifat Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Diamnya, tidak bertanyanya mereka itu di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Bahwa mereka yakin bahwa hal yang demikian bukan sesuatu yang pantas untuk ditanyakan. Karena seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang ilmu al-kaifiyah, bagaimananya sifat-sifat Allah, pasti akan disampaikan kepada umatnya. Ya, menunjukkan dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui tentang hakikat kaifiyah, bagaimananya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang kaifiyah, tentang bagaimana sifat-sifat Allah, hanya Allah sendiri pemilik sifat itu yang mengetahuinya. Tayib, muadzin, tuan-tuan agan. Tayib, kita lanjutkan. Kata Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah. Wabibasarin nafidin kafu. Dan dengan pandangan yang nafid, ya, yang tajam, ya, mereka menahan diri. Maknanya bahwa ketika mereka menahan dari sesuatu, tidak melakukan tindakan, mereka betul-betul di atas basirah, mengerti, memahami betul bahwa memang yang dituntut dari syariat, ya, kepada mereka untuk menahan. Jadi bukan karena ketidakmampuan, tapi karena mereka betul-betul di atas pengetahuan bahwa yang dituntut dari syariat atas diri-diri mereka ketika itu adalah harus menahan. Walahum ala kashfil umuri kanu aqwa. Dan mereka, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, untuk mengungkap, menyingkap perkara-perkara, ya, di dalam syariat ini, maka sungguh mereka itu lebih kuat, lebih mampu dibandingkan generasi yang datang setelah mereka. Tapi ini, ya, keadaan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada, ya, di antara kita, ya, yang menganggap bahwa generasi yang datang setelah para sahabat itu lebih berilmu tentang syariat dibandingkan mereka. Ya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ya, beliau menulis secara khusus tentang permasalahan ini dalam kitab beliau Bayan Fadli Ilmi Salaf ala ilmil khalaf. Penjelasan tentang keutamaan ilmu salaf dibandingkan ilmu yang ada pada generasi setelah mereka. Jadi ini penegasan dari beliau rahimahullah bahwa tidak mungkin ya generasi yang datang setelah para sahabat lebih kuat kemampuan ilmiahnya dibandingkan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sekaligus di sini ya persaksian dari Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, ya, dan beliau termasuk di antara salah satu a'immah dari masa tabi'in. Selain kedudukan beliau sebagai imam di dalam urusan agama, beliau juga sebagai salah seorang dari waliul amr. Kemudian kata Syekh Ahmad An-Najmi, yani law kana hunaka syai'un zaidun amma syara'ahu Allah 'ala lisan rasulih wa fihi fadlun lamma tarakahu as-sahaba. Yakni seandainya di sana ada sesuatu tambahan dari apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan pada sesuatu yang sifatnya tambahan tadi ada keutamaan sebagaimana ya ungkapan sebagian di antara ya, tokoh-tokoh yang mengajak manusia kepada perkara-perkara bid'ah, ya, sering muncul pengakuan dari mereka, ya memang ini tidak ada tuntunannya sih, ya, tapi kan ini baik, ya, tetapi ini baik, ngaku kalau itu tidak ada tuntunannya, ya, tetapi di siang lain dia mengklaim bahwa itu sesuatu yang baik, artinya memiliki keutamaan. Ya, dan ini sendiri ya sebagai sebuah tuduhan yang jelek terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadar atau tidak, dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan dari perkara kebaikan yang harus dijelaskan kepada umat. Seandainya sesuatu tambahan dari apa yang disyariatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu yang fadl, suatu keutamaan, maka tidak mungkin para sahabat meninggalkannya. As-sahabatu lam yatruku khairan illa amiluhu wa la syarran illa hadaruhu wa hadzaru minhu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka tidaklah meninggalkan suatu kebaikan kecuali ya mereka pasti akan melakukannya. Maknanya ketika mereka mengetahui ini suatu kebaikan, mereka tidak akan meninggalkannya, mesti mereka akan bersemangat untuk melakukannya. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wala syarran illa hadaruh wa hadzaru minhu. Tidaklah ada sebuah kejelekan kecuali mereka waspada menjauhinya dan memperingatkan manusia dari kejelekan itu. Ini sifat-sifat mulia yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian qauluhu, selanjutnya perkataan beliau selanjutnya Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, wa bi fadli ma kanu fiha aula, dan dengan keutamaan yang mereka berada dalamnya aula, jadi mereka lebih utama dibandingkan, ya, keutamaan yang ada pada generasi-generasi yang datang setelah mereka. Kemudian, fa in kana al-huda ma antum alaih, laqad sabaqtumuhum ilaih. Seandainya petunjuk itu ada pada perkara yang kalian, ya, berjalan di atasnya, ya, berarti kalian telah mendahului mereka. Dan ini perkara yang tidak mungkin. Ya, kita mengetahui suatu kebaikan dalam perkara agama ini yang tidak diketahui oleh, ya, generasi sebelum kita. Ini perkara yang mustahil. Karena apapun dari perkara syariat ini tidaklah kita mengetahuinya kecuali melalui jalan generasi-generasi yang sebelum kita. Oleh karena itu, ketika seorang mengklaim bahwa ada sesuatu yang itu merupakan kebaikan, ya, yang mereka mengetahuinya, ya, tetapi itu bukan bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, seakan mereka mengklaim bahwa diri mereka itu lebih utama, lebih baik dibandingkan generasi yang telah menimba ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ahmad An-Najmi, ai as-sahabatu hum ahlul fadl wa hum atba'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka para sahabat adalah orang-orang pemilik keutamaan. Mereka adalah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengikut yang hakiki, yang betul-betul bersemangat di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bukan hanya semata intisab, ya, penisbatan kepada, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka orang-orang yang betul-betul bersemangat, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, oleh karena itu, ya, sebagai contoh misalnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, suatu ketika dalam kondisi beliau sedang sholat dan beliau memakai sandal. Ya. Ayo. Anas, gimana? Sholat pakai sandal boleh, Nas? Ya. Boleh? Boleh apa sunnah? Sunnah, tayyib. Ya. Kan hanya boleh, ya. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sholat dengan memakai sandal, terkadang tidak. Oleh karena itu, pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, beliau salat bersama dengan Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah ibn Qais. Ya. Dan Ibnu Mas'ud a'lam, ya, min Abi Musa. Tapi beliau meminta Abu Musa Al-Asy'ari untuk mengimami, sebagaimana diketahui, ya, Abu Musa Al-Asy'ari bacaannya demikian bagus. Dan itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika beliau, ya, hendak mulai salat, beliau melepas sandalnya. Kata Ibnu Mas'ud, "A anta bil wadil muqaddas tuwa?" Ya. Paham, ya? Ya, karena ada firman Allah perintah kepada Musa, ikhla' na'alaika, ya, fa'innaka bilwadi, ya, al-muqaddas tuwa. Baik. Nah, para sahabat ketika salat bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba mereka menyaksikan Nabi melepas sandal beliau. Ya. Dan para sahabat seketika itu pula mereka melepas sandal mereka. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai dari salat beliau, beliau bertanya, Apa yang menjadikan kalian melepas sandal-sandal kalian? Dijawab oleh mereka, karena kami melihat engkau melepas sandal. Nah, kami pun melakukannya. Dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana ya para sahabat memahami bahwa apa yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah beliau ini perkara yang semestinya wajib untuk diikuti. Ya, ini bagaimana ittiba'nya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saru ma'ahu fis safari wa'ayashuhu fil hadari wa ghazaw ma'ahu wa qatalu al a'da'a ma'ahu wa shahidu tanazzul al qur'ani wa tanazzul al wahyi. Mereka para sahabat ya berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam safar beliau. Mereka juga hidup bermuamalah dengan Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempatnya tidak melakukan safar. Mereka ya berperang ya melawan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang terus berupaya untuk mulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Ya, yang dengan itu mereka betul-betul generasi yang paling mengerti tentang syariat Islam ya dibandingkan generasi selain mereka. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma awal kali beliau bertanya kepada orang-orang Khawarij ketika beliau mendatangi ya mereka di desa yang menjadi basis mereka yakni Haruro. Beliau radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada mereka, adakah ya di antara kalian satu orang saja yang pernah menjadi sahabat Nabi? Ya, dijawab oleh mereka, tidak ada. Kemudian diingatkan oleh Ibnu Mas'ud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an radhiyallahu taala anhuma bahwa kami yakni para sahabat lebih mengerti tentang kalian dalam permasalahan agama ini. Ya, karena kami mengerti di mana sebuah ayat turun berkaitan dengan siapa ayat itu turun dan hukum-hukum apa yang ada pada ayat-ayat tersebut. Ya, ini keadaan para sahabat Nabi. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ya, sebuah kelompok sesat ya, tidaklah menjadi sesat kecuali karena tidak ada di tengah mereka apa? Ulamanya. Karena seorang ulama tidak akan ya, mengikuti apa yang kalau itu betul-betul ulama ya yang rabbani ya tidak akan mengikuti apa yang menjadi kemauan hawa nafsunya ya. Baik ya, Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau didatangi oleh orang-orang Hizbut Tahrir ya, beliau bertanya, adakah di antara kalian seorang yang mengerti tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya muhaddits. Ya, mereka mengatakan tidak ada, Syekh, bahkan kami ini sangat butuh orang seperti engkau. Ya. Kata Syekh Al-Albani, bagaimana kalian membentuk suatu kelompok dalam keadaan tidak ada seorang pun di tengah kalian seorang alim? Ya, artinya cukup dalam hal ini ya untuk kita mengetahui kesesatan suatu ya komunitas atau kelompok manusia ketika mereka tidak ada ilaqah ya keterkaitan dengan ulama ya. Baik. Ya, semisal dengan orang-orang musyafiqah ya, siapa ulama mereka? Baik. Kalau mengatakan Muhammad bin Hadi ya, kata Syekh Rabi habibullah, ma indahu ma'indahu apa? Ilmu. Ya, karena seorang yang menyimpang dia itu tidak menggunakan ilmunya, sehingga tidak dikatakan apa? Ulama. Ya, tidak dikatakan sebagai ulama. Ya mungkin kata mereka, oh, ini penghinaan terhadap alim katanya. Yang menilai dia bukan alim itu siapa? Seorang alim rabbani, ya, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Baik, yang mengatakan dia tidak memiliki ilmu, ya, Syekh Rabi. Paham insyaallah ya. Jadi jangan bingung kalau mereka mengatakan, oh itu penghinaan terhadap ulama. Siapa yang mengatakan dia ulama? Ya, ya para pengagumnya saja. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.